Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Perkalam dan pembicaraan ala haula tentang mereka, tentang ahli filsafat Al-Busita, telah dipanjang lebarkan di tempat yang lain, yaitu di kitab Syekhul Islam Taimiyah Ta'utaan fil Aql wa Naqli dan di kitab-kitab yang lain Matabaqatul Alal Mantaqiyyin dan yang lainnya. Fa'inna kufra haula, maka kekafiran mereka-mereka ahli filsafat a'bam, lebih parah daripada kekufuran yang di dan Nasrani, maka lebih parah daripada kekufuran orang-orang musyrik. Kenapa? Karena semua mereka Yahudi, Nasrani dan musyrik Arab, sisi yang menunjukkan bahasanya ahli filsafat lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani dan musyrik Arab adalah semua mereka Yahudi, Nasrani dan musyrik Arab masih mengakui rububiyah, yaitu Allah lah pencipta langit dan bumi. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk dengan kehendak dan dengan kuasanya. Sedangkan ahli filsafat tidak. Wa Aristo sedangkan Aristoteles dan semacamnya dari para ahli filsafat Yunani, mereka adalah penyembah benda langit dan penyembah berhala. Dan Aristoteles dan kawan-kawannya itu tidaklah mengenal istilah malaikat dan para nabi. Tidak ada dalam buku-bukunya Aristoteles menyinggung sedikit pun tentang hal tersebut. Hal ini disebabkan ghalibu ilmu al-qaum, karena mayoritas ilmu mereka orang-orang Yunani adalah al-umur atau fi'iyah, masalah-masalah fisika, masalah-masalah alam. Wa amal umurul ilahiyah, ataupun perkara ilahiyah itu kalau dalam bahasa filsafat atau bahasa Indonesia metafisika, metafisika itu atau ilahiyah di sini maknanya adalah ma wara'a at-tabi'ah, selain perkara fisika. Sesuai perkara alam itu ilahiyah, itu metafisika. Adapun berkaitan dengan masalah metafisika, kalau mengusiha, maka perkataan ahli filsafat Yunani tentang masalah metafisika itu qalilun katsirul khata', sudah sedikit banyak lagi salahnya. Yahudi dan Nasrani ba'da nasri, setelah nasakh, setelah terhapusnya ajaran mereka, setelah tidak berlakunya ajaran mereka dengan datang di syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah mereka mengubah-ubah agama mereka, itu masih lebih pintar berkaitan dengan masalah ilahiyat, berkaitan dengan masalah metafisika minum dibandingkan ahli filsafat Yunani, dikasih lebih pintar sekali daripada mereka. Akan tetapi ahli filsafat belakangan semacam Ibn Sina ingin mengkompromikan antara kalami ulaika, perkataan para ahli filsafat Yunani, dengan ajaran Barok. Namun mereka ingin mengkompromikan perkataan Aristoteles dan lawan-lawannya dengan ajaran Rasul, namun yang dikalahkan adalah ajaran Rasul. Karena yang namanya kompromi itu kan harus ada yang ngalah. Namun yang dipaksa untuk ngalah adalah ajaran Rasul, sehingga ajaran Rasul lah yang babak belur, yang merusak dan membuat agar sejalan dengan perkataan Aristoteles. Maka mereka, yaitu mutaakhirin, mutafalsifah ahli filsafat belakangan, mengambil sedikit dari sebagian usul jamiah Mu'tazilah, dasar-dasar beragama jahat-jahatnya dan mutazilah, lalu mereka susun, lalu mereka gabungkan, mereka susun. Mereka susun dari minggu darinya, dari syai'an, minta diusulin jahat-jahat, meminta diulai ikat. Disusun dengan digabungkan, dengan diolah, dengan mengkau diulaika perkataan mereka-mereka alih bersama pembinaan Al-Qadar dan kawan-kawannya. Madhaban jadilah sebuah madhab katia tanti ilaihi yang menisbatkan diri kepadanya mutafal sifat ahli kita alih bersama dari ahli kita. Dan dalam mazhab yang merupakan pemaduan dari Syekh bin Ba'dul Jamiah dan perkataan Ahlul Jafat itu isinya pasal serta rambut isinya dalam kerusakan itu kedosatan wetalakut dan kontradiksi yang telah kami ingatkan sebagiannya di tempat yang lain. Wahaulah dan mereka-mereka yaitu al-Sifat belakangan Ibn Siman dan kawan-kawannya ketika mereka melihat keadaan para Rasul semenjak Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qad abhara al-alama telah mencengangkan dunia waktu mampu dan mereka mengakui bin Anam Namun bahasanya syariat dan aturan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ada syariat dan aturan yang paling agung tokal alama yang pernah dikenal oleh dunia. Lalu mereka jumpai para nabi menyebut-nyebut istilah malaikat dan jin. Maka mereka ingin menggabungkan antara istilah tersebut malaikat dan jin dengan perkataan pendahulu mereka yaitu orang-orang Yunani. Maka salah secara bahasa maknanya adalah pendahulu. Padahal al-Sifat Yunan adalah min abadil khalqi, di antara manusia yang paling jauh berkaitan dengan pengetahuan tentang Allah dan para malaikat yang kita berkongsul yang serta hari akhir. Wa ulaika qad asbatu uqulan asara, dan mereka-mereka yaitu al-Sifat Yunan itu menetapkan dalam hukum-hukum mereka istilah ya ukulan asal 10 akal. Ada istilah akal 10 atau 10 akal. Yang akal 10 atau 10 akal itu disebut mereka sebut al-mujawadah dan al-mufarraqah. Apa itu maksud al-mujawadah dan al-mufarraqah? Tertangkap bawahnya. Al-muzalika asal mu'asal penamaan 10 akal tersebut dengan al-mujawadah ini diambil dari kata-kata mufarraqah bin nafsi lil badani, berpisahnya jiwa dari badan. Oleh karena itu maka mereka menyebut ukulan asal tadi mereka sebut dengan al-mufarraqah. Kenapa? Li mufarraqah bin al-madah, karena semua akal tersebut itu terlepas dan tidak bersatu dengan materi. Tidak bersatu dengan materi. Sepuluh akal itu adalah sesuatu yang non materi, sesuatu yang bersifat non materi. Dan oleh karena itu disebut dengan al-mujawadah. Kenapa? Litajarudiha anha, karena lepasnya dan bebasnya dari materi. Maka dalam istilah al-sifat Yunan ada istilah kumpul asara dalam bahasa Arabnya. Itu semacam ke dalam bahasa Arab dengan ukul asal 10 akal. Dan 10 akalnya adalah sesuatu yang bersifat non materi, bukan satu hal yang bersifat materi. Ini berarti enggak kelihatan ghaib. Wa asbatul al-aflaq li kulli falaqin nafsa. Mereka juga ahli filsafat Yunani itu menetapkan dalam buku-buku mereka bagi bintang-bintang, bagi benda-benda langit, itu mereka katakan bahasanya setiap benda langit ini memiliki jiwa, memiliki spirit, memiliki apa ya, memiliki jiwa. Nah, jiwa yang dimiliki oleh masing-masing benda langit tersebut, dimiliki oleh masing-masing bintang tadi, aktsarum ja'aluha a'radan. Jumhur ahli filsafat Yunani menilai bahasanya jiwanya benda langit, jiwa benda langit itu bersifat a'rad. Wa ba'dhum ja'alaha jawahir. Sedangkan sebagian mereka menetapkannya sebagai jauhar. Jawahir jamak dari jauhar. A'rad jamak dari a'radu. Jauhar itu kebalikannya a'radu. Jauhar artinya sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Sedangkan a'radu artinya sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Tembok ini jauhar. Ini meja, ini jauhar. Kacuk ini jauhar. Kayu jauhar. Bisa berdiri sendiri. Namun putih yang ada di tembok, putih, warna putih, ini arak. Hitamnya kayu, hitam, itu arak. Manusia itu arak. Malasnya manusia itu manusia itu jauhar. Manusia, insan itu jauhar. Dan insan ini punya banyak arak, sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, harus menyatu dengan dirinya. Malas ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dikeluarkan. Ini malasnya fulan. Cerdas, ini tidak bisa berdiri sendiri, ini apa? Tidak bisa dikeluarkan dan dipisahkan. Ini cerdasnya fulan. Tidak bisa. Ini namanya arak. Ini orangnya pendek. Pendeknya fulan. Ini tidak bisa dikeluarkan dan berdiri sendiri. Orangnya kuning. Ini kuningnya fulan. Tidak bisa. Itu namanya arak. Namanya arak. Tidak bisa berdiri sendiri. Ya mungkin kurang lebih ya, semacam sifat benda itulah. Nah kebalikannya adalah jauhar. Nah ahli filsafat Yunani berselisih pendapat tentang nafsul falak. Nah, nyawanya falak berarti. Apakah itu jauhar atau arak? Jumhur mereka mengatakan bahasanya nafsul falak itu jauhar, adalah arak. Sebagian mengatakan itu adalah jauhar. Nah. Wahabi mujawajat tadi telah disebut tentang hukum asarah. Kita telah mujarat. Mereka sebut dengan mujaratan. Dan yang dimaksud mujaratan adalah sesuatu yang bersifat non-materi, sesuatu yang abstrak, non-materi. Nah, akal 10 yang tadi disebut dengan al-mujaratan karena dia bersifat abstrak dan non-materi, alati asbatuha yang ditetapkan dan diyakini keberadaannya oleh ahli filsafat Yunan, tafsir dan tahqiq jika dikaji, tahqiq jika dikaji, intinya adalah umur al-mujudah bil-adhar, adalah perkara-perkara yang cuma ada dalam benak orang, la bil-a'yah, tidak ada di alam nyata, tidak ada di alam nyata. Sebagaimana murid-muridnya Pitagoras menetapkan adanya a'dad dan mujaradat, adanya bilangan namun bilangan mujahadah. Bilangan yang murni bilangan yang tidak ada di alam nyata. Takurah di ilmu matematika menetapkan adanya atau bukan tidak surat ya, menurutnya takurah menetapkan dari bilangan yang itu tidak ada di alam nyata. Apa itu? Apa? Hah? Apa namanya? Contohnya? Hah? Bilangan tak hingga. Limit-limit itu ada di alam nyata enggak? Hah? Imajiner. Ada bilangan imajiner. Di luar imajinasi ya? Hah? Akar? Akar min 9. Tapi itu ada fungsinya untuk alam nyata ada fungsinya enggak? Hah? Ya cuma dilambangkan. Tidak, itu bilangan tersebut ada fungsinya di alam nyata enggak? Ada manfaatnya untuk buat apa atau apa harus pakai hitung-hitungan itu? Hah? Listrik? Pakai itu? Berarti masih ada yang nyata ya? Kalau masih ada hubungannya dengan alam nyata ya berada manfaatnya masih berarti bilangan nyata masih ya? Ini beliau samakan gambarannya adalah dengan di matematika dengan bilangan yang mujarada yang cuma ada di benak dan tidak ada di alam nyata. Kama asbata asrafun aflaton al-masal al-aftoniyah al-mujarodah. Sebagaimana menurut-menurutnya Plato itu menetapkan atau meyakini adanya, saya tidak paham, tidak tahu, al-masal al-aftoniyah al-mujarodah. Permisalan Plato yang mujarodah yang tidak ada di alam nyata. Wa'asbatu huyul mujarodah an-surah. Demikian juga mereka menetapkan huyuli mujarodah an-surah, materi yang mujarodah an-surah, yang terbebas dari rupa. Materi yang tidak punya rupa. Dan mereka menetapkan mudatan wafala'an mujarodah ini, waktu dan kekosongan yang itu juga mujaroda, juga tidak ada di dunia nyata, cuma ada di benak. Fakat i'tarafa telah mengakui hadzakum orang-orang cerdas di antara mereka, berarti itu semua inam yang tahaqqaq hanya ada fil adhan, dalam benak manusia, la fil a'ya, tidak ada di alam nyata. Maka ketika haulai muta'atimun para ahli filsafat sedangkan ingin diantara mereka semacam Ibnu Sina ingin menetapkan perkara kenabian dengan menggunakan landasan berpikir ahli filsafat Yunan yang rusak, maka mereka membuat kesimpulan yaitu ahli filsafat sedangkan bahasanya kenabian itu memiliki tiga ciri khas. Siapa yang memiliki tiga ciri hati ini, itulah yang disebut Nabi. Yang pertama, ciri hati yang pertama adalah memiliki kuatun ilmiah, kekuatan ilmiah yang mereka sebut dengan kekuatan suci. Fungsinya adalah dengan kekuatan ini maka orang tadi akan mendapatkan ilmu tanpa kudaya. Kemudian yang kedua memiliki kekuatan imajiner, kekuatan imajinasi. Maka dia akan membayangkan berimajinasi dengan apa yang dia pikirkan dalam batinnya, dalam dirinya. artinya sehingga dia melihat dalam hatinya adanya berbagai gambar, adanya berbagai rupa. Kemudian dia mendengar dalam jiwanya ada berbagai suara, sebagaimana orang itu melihat berbagai rupa dan mendengar berbagai suara. Namun ternyata tidak ada di alam nyata. Orang tidur itu melihat rupa dan melihat dan mendengar suara, tentu semua tidak ada di alam nyata. Nah, dengan kekuatan dengan kekuatan imajinasi tadi, maka orang tadi akan bisa melihat di dalam, dengan hatinya dia melihat berbagai rupa dan mendengar berbagai suara, namun di alam sadar, bukan di alam mimpi, namun itu semua tidak ada, tidak ada di alam nyata. Maka berarti kekuatan kejadian di alam tidur itu dipindah ke alam nyata. Layakunun lahu wujudun sulha, tidak ada di alam nyata. Nah, para ahli filsafat belakangan itu meyakini bahasanya rupa-rupa itulah malaikat dan suara-suara itulah firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, memiliki kuah fa'al, kekuatan yang bekerja, yang kekuatan ini bisa memiliki kemampuan untuk yu'athir, mempengaruhi huyul alam, materi alam, materi yang ada di dunia ini. Dan mereka menetapkan bahasanya mujizat para nabi, karamah para wali, dan kemampuan luar biasa tukang sihir itu adalah sekedar mingkual angkus, kekuatan jiwa. Bagaimana dikatakan oleh tukang sihir hipnotis, yang sebenarnya itu sihir, namun supaya bisa diterima orang, maka dia supaya nampaknya itu bukan sihir, maka dia katakan bahasanya hipnotis itu hakikatnya adalah cuma kekuatan jiwa. Orang menyuruh orang lain, kamu tidur, tidur, ini kekuatan ini punya, itu sambil dengan konsentrasi dan yang lainnya, kata dia, diteorikan semacam itu, maka ini bisa memaksa orang lain untuk tidur. Maka itu cuma kekuatan jiwa. Jadi, jiwa orang ini memusatkan perhatiannya, pikirannya, konsentrasinya kepada seseorang yang tidak dia jadikan korban, jadikan sasaran, untuk dikatakan tidurlah kamu. Jadi dilewatkan dengan suara, nah ini nanti yang mempengaruhi jiwa orang tersebut sehingga akhirnya dia tidur. Itulah hipnotis katanya. Maka ini supaya agak ilmiah, supaya agak ilmiah dihubung-hubungkan dengan hal yang tidak berhubungan. Padahal itu sihir, itu sihir. Ya, pasti sebagaimana ucapan ahli filsafat yang mengatakan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh para nabi itu adalah kuwalan, kekuatan jiwa, kekuatan jiwa. Fa'kau min dhalika bima yuafiku usulahu. Maka dari itu, dari konsep kuwah fa'alah ini, mereka mengakui, mengakui karamah, mengakui mukjizat yang sesuai dengan usul mereka, usul ahli filsafat. Namun mereka tidak mengimani kalau tongkat bisa menjadi ular dan rembulan bisa terbelah dan semacam itu. Mereka mengingkari adanya mukjizat semacam ini, karena itu mukjizat yang jelas tidak bisa diteorikan dengan kuwal anfus. Tidak bisa diteorikan dengan kuwatul anfus, tidak bisa diteorikan dengan kuwah fa'alah, akhirnya mereka mengingkarinya. Ini tiga syarat Nabi menurut Ibnu Sina. Siapa yang punya tiga hal ini maka dialah Nabi. Intinya menarik filsafat kenabian itu adalah usaha manusia dan bukan anugerah Allah. Kenabian itu adalah usaha manusia. Siapa yang mengusahakan dirinya agar memiliki tiga hal ini maka dia adalah Nabi dan bukan anugerah. Bukan pesatnya dan kami telah jelaskan panjang lebar pesat dan kalam. Kami telah memberikan penjelasan panjang lebar tentang hak-hak mereka-mereka ada filsafat di berbagai tempat. Bayanlah anak kalam manusia telah kami jelaskan bahasanya perkataan mereka ini adalah min absadil kalam, adalah perkataan yang sangat-sangat usah, itu sangat-sangat pesat. Dan sesungguhnya perkara yang mereka tetapkan adalah ciri khas Nabi. Tahap selama wa'abda minggu terwujud apa yang lebih hebat dari hal tersebut, terwujud bagi ahadil amnah orang awam dan wali akali asbain ambiya dan pengikut para nabi yang derajatnya ya, paling rendah sekalipun itu bisa punya tiga hal tadi. Maka kata Ustaz Demia tidak benar kalau tiga ciri hal tadi, tiga hal tadi adalah ciri para nabi. Orang awam saja punya tiga hal tadi. Pengikut nabi yang paling derajatnya paling rendah sekalipun itu juga bisa punya dan punya tiga hal tadi. Apa itu jadi nabi semua? Padahal mereka meyakini siapa yang punya tiga hal tersebut maka dia lah nabi. Itu keyakinan yang bersama. Kemudian berkaitan dengan bahasanya malaikat itu adalah rupa yang ada dalam hati Nabi namun tidak ada dalam alam nyata, ya kan? Jadi sampaikan bahasanya malaikat menurut Ibnu Sina itu apa? Itu rupa yang dilihat oleh Nabi dalam hatinya namun tidak ada di alam nyata. Maka Ibnu Sina membantah dengan mengatakan adapun para malaikat yang membawa berita kepada para rasul, mereka adalah makhluk yang hidup dan mereka bisa bicara dan mereka adalah makhluk Allah yang paling agung dan mereka jumlahnya banyak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa may ya'budu juluda rabbika illa huwa. Allah menyebut menamakan para malaikat dengan istilah tentara Allah. Wahai Allah, muncul darah mereka dan tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Tuhanmu, yaitu jumlah malaikat ilah Allah kecuali Dia, karena demikian banyaknya. Walau itu akal dan malaikat itu tidak hanya 10, banyak sekali jumlahnya. Padahal mereka mengatakan bahasanya malaikat cuma 10. Ibnu Sina mengatakan malaikat itu cuma 10 agar sesuai dengan agar cocok dengan ajaran Yunan, ajaran filsafat Yunan yang menyebut adanya al-ukul asar. Mereka dijadikan oleh Ibnu Sina dan kawan-kawan ukul asar itu adalah mereka. Ukul asar jadi itu adalah mereka. Maka mereka cuma jumlahnya 10. Maka kata Syaikhul Islam bahwa ya alam junud darah tidak ilah huwa. Jumlah malaikat itu banyak sekali, bukan hanya 10. Walau itu a'aban dan malaikat itu bukan a'ab, bahkan jauhar. Malaikat itu bukan a'ab, namun jauhar. Lasya malaikat-lebih wahaulah mereka ahli filsafat berkeyakinan anasadir al-awwal, bawal aqlul al-awwal, bahasanya yang memunculkan yang nomor satu, yaitu maksudnya adalah akal yang pertama. Anhu sadara kullu ma siwa, semua selain akal yang pertama, itu muncul dari akal yang pertama. Segala sesuatu. Padahal akal pertama ini menurut Ibnu Sina adalah malaikat. Maka artinya Ibnu Sina menetapkan bahwasanya malaikat itu mencipta. Malaikat itu mencipta. Ada malaikat tadi, istilah malaikat itu dibawa disamakan dengan 10 akal. Nah, akalnya akal ini bertingkat-tingkat. Akal ini bertingkat-tingkat. Akal 1 itu yang paling atas. Dan nanti ada akal 2, akal 3 dan seterusnya sampai akal 10. Bertingkat-tingkat. Dan akal pertama itu menciptakan semuanya di bawahnya. Semuanya adalah ciptaan akal pertama. Fawwa indahum Rab kuliman subhanallah. Maka akal pertama menurut mereka adalah Rab yang menciptakan segala sesuatu selain Allah. Menurut mereka, akal pertama itu adalah pencipta yang menciptakan segala sesuatu selain Allah. Ada Allah, ada malaikat, dan malaikat ini adalah akal pertama. Nah, akal pertama ini menciptakan adalah pencipta segala sesuatu di alam semesta ini kecuali Allah. Maka segala sesuatu yang ada di alam semesta ini selain Allah, itu menurut mereka bukan ciptaan Allah, namun ciptaan akal pertama. Wakadzalika kullu aqlin, demikian pula semua akal dan 10 akal tadi adalah Allah untuk segala sesuatu di bawahnya. Sedangkan al-aql al-fa'al al-'aqil, sedangkan akal yang bekerja yaitu akal tadi, 10 akal tadi, yang nomor 10 adalah Allah bagi segala sesuatu di bawah bulan. Di bawah bulan ada bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Setelah ciptaan akal nomor 10. Maha tapi ma'yulah mufasa dulu diintilah. Ini ada satu hari diketahui adalah pernyataan yang jelas-jelas diketahui rusaknya secara pasti dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua kita tahu bahwasanya tidak ada satu malaikat yang mubdian menjadi pencipta bagi segala sesuatu dan Allah. Yakinan kaum muslimin, malaikat itu bukan pencipta. Namun akal yang ini menurut Ibnu Sina adalah malaikat, itu diyakini oleh orang-orang Yunani adalah pencipta. Wahaula, dan mereka-mereka yaitu ahli filsafat belakangan Ibnu Sina dan yang lainnya berkeyakinan bahasanya akal yang pertama adalah akal yang disebutkan dalam hadis dan riwayat. Bahasanya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah akal. Lalu Allah berfirman kepada akal, datanglah, maka datanglah akal. Adbir, pergilah, balik kanan sana. Fa'adbaro, maka pergilah akal. Fakal, lalu Allah berfirman kepada akal, wa'idha jismi kemuliaanku tidaklah aku menciptakan satu makhluk yang lebih mulia menurutku dibandingkan engkau wahai akal. Dengan sebab engkau aku lebih tahu, aku mengambil dan aku memberi, mengambil nikmat dan memberi nikmat. Dan karenamu ada pahala dan karenamu ada hukuman. Jadi benar, karenamu ada pahala dan karenamu ada hukuman. Orang gila enggak ada pahala, enggak ada hukuman. Orang yang dapat pahala dan dapat hukuman adalah perbuatan orang yang punya akal alias tidak gila. Dan mereka Ibnu Sina dan kawan-kawan menyebut akal itu mereka sebut juga dengan kolak. Akal pertama itu mereka sebut juga dengan kolak. Kenapa? Hal ini disebabkan ketika mereka melihat ada hadis yang diriwayatkan bahasanya yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam. Berkaitan dengan hadis masalah akal tadi, muhakkik mengatakan hadis ini adalah palsu. Jaga dari Ibn Abdul Dunia dalam kitabnya Al-Aqlu wa Fadluhu, Tabrani dalam Mu'jam Awsaf, Jum'ati dalam Al-Kamil, Ibnu Jauzi dalam Al-Maudu'ah. Ada sanadnya, namun di sanadin maudu', dalam sanad yang maudu'. Ada hadis penguatnya dari Abu Mama, namun sanadnya bisanadul wahin bimarah, sanad yang wahin, lemah sekali. Marah sama sekali, sama sekali tidak bisa, kecuali lemah sekali. Ibn Ibn mengatakan laisa ali Nabi SAW khabarul sahih bin akli. Tidak ada satupun hadis dari yang sahih dari Nabi SAW yang berbicara tentang masalah akal. Al-Qayli mengatakan laisbut fiha dan matni, tidak ada berkaitan dengan matan ini, yaitu dalam berkaitan dengan pembahasan akal, syai'un satupun hadis yang sahih. Maka semua hadis tentang akal bagaimana kata Ibn Qayyim adalah dhaif, bahkan palsu. Semua hadis tentang masalah akal. Tentang derajat hadis akal tadi sudah dibahas juga oleh Syekhul Islam di paragraf berikutnya. Wal hadis dan hadis yang mereka sebutkan tentang masalah akal adalah hadis yang dusta. Itu adalah hadis yang palsu menurut ahli ma'rifati bil hadis, para ulama pakar hadis. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hatim Al-Busti, Abu Hasan Al-Qutni dan Ibnu Jauzi dan yang lainnya. Dan tidaklah hadis tersebut terdapat dalam satu pun di buku-buku hadis alamiyuk sama du'alaiha yang jadi pegangan. Maka kalimat dari Syekhul Islam di sini ada satu pelajaran penting berkaitan dengan masalah hadis. Kalimat beliau ingin menunjukkan lemahnya hadis ini dengan memberikan komentar walisallahu syekh min dawaminil hadis ala yu'tamadu 'alaiha. Maka hadis yang terdapat dalam buku hadis yang bukan buku hadis standar, buku hadis pegangan, ini adalah madharul dhaif. Mabanu dhafi, maka kemungkinan besar dalam lemah. Hadis-hadis yang tidak ada dalam buku-buku hadis pegangan. Maka jika orang itu menjumpai hadis di buku-buku hadis yang bukan pegangan, bukan buku-buku hadis standar, maka dia harus hati-hati. Harus lebih hati-hati. Boleh jadi mungkin syaratnya sahih, akan tapi itu jadi faktanya adalah sal ketika bersamaan dengan dalil yang lain. Bagaimana meskipun demikian, kalau bermakalah pada hadis tersebut seandainya benar, seandainya sahih, maka adalah hujah alihim yang menjadikan sesatnya pemikiran ahli filsafat. Karena lafadznya adalah awwalama khalaqallahu al-aqla qala lahu. Pada saat awal pertama kali Allah menciptakan akal, Allah berkata kepada akal. Dan dalam lafaz yang lain, lama kalau kau akal, kalau Allah menciptakan akal. Maka mana hadis sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala berbicara pada akal pada awal penciptaan akal. Dan sama sekali maknanya, makna hadis bukanlah akal makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Karena awal di sini dibaca mansub sebagai dorok, yaitu dorok zaman. Buktinya, kok awal di sini yang benar dibaca mansub awala, awala man khalaqallahu al-aqla. Buktinya, kama filam bil asaf, sebagaimana dalam lafaz yang lain menggunakan kata-kata lama. Karena di lafaz yang lain ada kata-kata lama, maka kata-kata lama ini kita tafsirkan untuk awala. Ini bacanya awala atau awalu. Maka mengingat ada lafaz yang lain itu lama, maka yang benar adalah awala. Terlebih lagi Syekhul Islam adalah di antara ulama yang berpendapat bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah al-Arsy. Demikian juga perkataan komentar berkaitan dengan hadis tentang masalah kolam. itu bukan awal bacanya, bukan awal ma khalaqallahu qalam. Namun bacanya adalah awal ma khalaqallahu qalam. Bagaimana tentang masalah akal ini? Wa tamamul hadis, dan lengkapnya hadis, secara penciptaan satu makhluk yang lebih mulia menurutku dibandingkan engkau. Maka kata-kata ini Allah katakan pada saat pertama kali menciptakan akal. Pada saat pertama kali menciptakan akal, Allah berkata pada akal, tidaklah aku ciptakan satu makhluk yang lebih mulia bagiku dibandingkan engkau. Faham ya tadi? Maka kalimat ini menunjukkan annahu khuliqa qablahu ghayruhu. Bahasanya sebelum akal tercipta sudah ada selain akal yang sudah tercipta. Sebelum akal berarti Allah sudah menciptakan yang lain. Karena Allah mengatakan makhluk khalqan itu pada saat pertama kali menciptakan akal, berarti sudah ada makhluk selain akal sebelum itu. Kemudian Allah mengatakan dengan sebab aku memberi dan aku mengambil dan aku memberi pahala dan aku memberi hukuman. Maka di sini disebutkan ada empat jenis Allah. Padahal menurut mereka, menurut ahli filsafat, banyak semua jawahir, semua jauhar yang ada di alam atas yaitu langit dan di alam bawah yaitu bumi muncul dari akal itu. Fa'inah alam hada. Maka di manakah letak makna hadis ini dengan pemikiran mereka? Tentu sangat jauh berbeda. Seandainya kita terima hadisnya adalah hadis yang sahih, ya, seandainya kita terima hadisnya adalah hadis yang sahih, maka maknanya adalah tadi. Maknanya jelas tadi. Dan makna tersebut berbeda dengan keyakinan ahli filsafat tentang akal. Bahkan makna hadis tadi, makna yang benar dari hadis tadi itu bertolak belakang dengan keyakinan Ibnu Sina dan kawan-kawan tentang akal. Ya kan? Maka Syekhul Islam mengatakan fa'inna hadza min hadza. Di mana kalau letak makna hadis ini dibandingkan dengan pemikiran mereka sangat jauh sekali. Menunjukkan bahasanya mereka sebenarnya tidak bisa berdalil dengan hadis ini untuk membenarkan pemahaman mereka. Maka kita lihat di sini seharusnya menolak kalau hadis akal tadi dibaca awalu, kemudian beliau mengatakan dan menjelaskan bahasanya bacaan yang benar adalah awala. Maka bukan takwil, bukan penjelasan tentang hadis ini pada hadis ini sebenarnya adalah hadis yang palsu. Namun beliau mengatakan seandainya hadisnya sahih, maka maknanya adalah demikian, yang menunjukkan yang menjadi hujah atas mereka. Maka ada satu pelajaran dari hal ini, yaitu bahasanya at-ta'wil laysa fa'ad anil tashih. At-ta'wil laysa fa'ad anil tashih. Bahasanya memberikan komentar dan penjelasan, memberikan ta'wil terhadap makna hukum hadis itu tidaklah menunjukkan kalau ulama tersebut mensahkan hadis. Boleh jadi dia memberikan penjelasan maknanya demikian-demikian, padahal menurut beliau hadisnya yang dhaif atau bahkan hadisnya palsu. Maka ta'wil laysa fa'an anil tashih. Ketika seorang ulama hadis itu menjelaskan maksud hadis gini-gini-gini, maksudnya yang benar adalah gini-gini-gini, ini belum tentu penjelasan. Bahasa maksud yang benar dari hadis yang demikian-demikian, ini belum tentu maknanya beliau mensahihkan hadis yang dibahas. Boleh jadi hadis yang menurut beliau adalah maudhu, bagaimana kasus di sini nanti jelaskan maknanya. Nah, yang lebih penting adalah pelajaran yang sangat penting adalah pada berikutnya wasababu qolati, sebab kesalahan mereka, sebab kesalahan Ibnu Sina dan kawan-kawan. Apa sebabnya? Adalah berakli berdilah akal dalam bahasa kaum muslimin itu berbeda dengan pengertian akal, istilah akal dalam bahasanya orang-orang Yunani. Karena akal dalam bahasa kaum muslimin adalah masdar dari akal layak dulu akalan berteman dalam Al-Quran. Allah sebut akal dengan kata kerja. Dan mereka mengatakan saya ada yang kami mendengar dan kami berakal, maka kami setelah menghubungi neraka. Jika Tuhan dalam ayat yang lain, maksudnya dalam hal demikian terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu menggunakan akal pikiran. Di ayat yang lain, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi sehingga mereka memiliki memiliki hati, memiliki qalb yang mereka berakal dengannya, dan memiliki telinga yang mereka mendengar dengannya. Wayuradu bil akli, dan dimaksudkan dengan akal adalah al-ghiza, insting atau potensi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bil insa pada diri manusia, yaitu pihak yang dia gunakan untuk berpikir. Inilah pengertian akal dalam lughatul muslimin. Dan ini berbeda dengan akal dalam pengertian orang-orang Yunani. Nah, kesalahan Ibnu Sina adalah semata-mata melihat akal kemudian dihubungkan. Kemudian hadis tentang akal, seandainya hadisnya sahih, seandainya dia itu bisa berpikir baik bahasanya akal dalam bahasanya kaum muslimin, semacam akal dalam hadis maudhu tadi, itu berbeda dengan akal dalam pengertian orang-orang Yunani. Dia tidak akan berdalil, Ibnu Sina dan kawan-kawan tidak akan berdalil dengan hadis palsu tadi untuk membenarkan teori 10 akalnya orang-orang Yunan. Seandainya dia mengerti akal dalam ulughatul muslimin. Namun yang jadi sebab kesalahan adalah karena dia cuma semata-mata melihat kata-kata akal. Oh, ini Yunani punya akal. Ini ada hadis kok itu dibutakan. Kemudian dianggap saja sama akal ini dengan akal itu, dianggap sama kemudian dihubungkan kemudian digunakan sebagai dalil. Seandainya mereka itu memperhatikan makna mustalah, bukan hanya melihat istilah semata-mata, oh istilahnya sama, dianggap berhubungan tanpa melihat makna dari istilah. Ini menjadi sebab kesalahan mereka mendalili filsafat Yunan dengan hadis palsu tadi. Wa amal ulaika fal aqlu indahum jauharun qa'imun bi nafsi kal aqil. Sedangkan mereka-mereka para ahli filsafat Yunan, akal menurut mereka adalah jauhar. Kalau akal dalam lughatul muslimin apa? Aqal. Akal dalam lughatul muslimin kalau kita pakai istilah filsafat ardun dan jauhar, ini istilah filsafat ardun sama jauhar. Akal menurut pengertian kaum muslimin jika kita pakai bahasa filsafat adalah ardun, bukan jauhar. Enggak bisa berdiri sendiri. Akalnya si A enggak bisa. Ini akalnya A ini. Ini akalnya si B, ini si A-nya, itu si B-nya. Ini akalnya si A, itu akalnya si B. Ya bisa berdiri sendiri. Maka dia ardun bukan jauhar. Sedangkan amalnya jika ataupun mereka para ahli filsafat Yunani, maka akal berada di sifat Yunani adalah jauhar. Kok imun binasi yang bisa berdiri sendiri, yang eksis punya eksistensi sendiri. Kalau akil bagaimana orang yang punya akal dalam lughatul muslimin. Walaih sahada mutafikan di lughatul rasul sallallahu alaihi wa sallam. Jadi tidaklah berjalan dengan bahasanya, bahasa yang digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang digunakan oleh Al-Qur'an. Ya, ini kita sempatkan lagi ini sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wa ta'ala alhamdulillah. Subhanallahi